Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran ya praktek baca kitab dengan membaca sebuah risalah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Al-Qawaidul Arba, yaitu 4 kaidah pokok. Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bacakan ya apa yang beliau tulis dalam risalah ataupun kitab ini, dan pada kesempatan ini akan kita ulang ya dari awal ya untuk menyegarkan dan juga mengingat kembali apa yang sudah kita baca, mudah-mudahan bisa memberikan ya motivasi dan juga semangat bagi kita untuk terus ya berlatih membaca kitab para ulama dan mendalami ilmu kaidah bahasa Arab yang ini akan membantu kita dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, demikian juga memahami ya kitab-kitab para ulama dalam berbagai macam bidang ilmu. Dan di antaranya yang paling utama adalah tentang masalah tauhid dan masalah akidah. Dikatakan dalam kitab ini atau Al-Qawaidul Arba, yaitu 4 kaidah pokok. Beliau berkata, As'alullahal karima, aku memohon, ya aku meminta kepada Allah al-karima yang maha pemurah. Rabbal arshil azimi, Rabb yang memiliki ars yang sangat besar. An yatawallaka fid dunya wal akhirati, semoga Allah menjadi penolongmu di dunia dan di akhirat. Wa an yaja'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikan dirimu diberkahi, ya mubarakan itu diberkahi, aynama kunta, di mana saja engkau berada. Wa ayya ja'alaka, dan semoga Allah menjadikan dirimu mimman idza utiya syakara, termasuk orang-orang yang idza utiya apabila diberikan kenikmatan, utiya yaitu diberi, syakara maka dia pun bersyukur. Wa idza ibtuliya, dan apabila diberikan cobaan atau musibah, sabara maka dia bersabar. Wa idza adznaba, dan apabila dia berbuat dosa, istaghfara maka dia memohon ampunan. Fa in haula'i tsalatsa unwanus sa'adati, karena sesungguhnya ketiga hal tadi, unwanus sa'adati, adalah ciri-ciri atau tanda-tanda kebahagiaan. Kemudian beliau katakan, i'lam ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, ya semoga Allah membimbing engkau untuk taat kepadanya. Anal hanifiyata, bahwasanya al hanifiyah millata Ibrahim, yaitu millah atau agama Ibrahim. Anta budallaha wahdahu, anda beribadah kepada Allah semata. Mukhlisan, dengan mengikhlaskan. Lahu ad-dina, yaitu agama untuknya, mengikhlaskan amal agama untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah, yaitu beribadah kepadaku. Fa idza arafta, maka apabila anda telah mengetahui, annallaha khalaqaka, bahwasanya Allah menciptakan anda, ya khalaqaka li ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Fa'lam, maka ketahuilah, ya fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata, bahwasanya ibadah, la tusamma ibadatan, tidaklah disebut, ya tidak dinamakan sebagai ibadah, ibadatan, illa ma'at tauhidi, kecuali bersama dengan tauhid. Kama anna sholata, sebagaimana halnya sholat, ya, la tusamma sholatan, tidak disebut sebagai sholat, ya, la tusamma sholatan, illa ma'at toharati, kecuali bersama dengan toharah, yaitu bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadati, maka apabila masuk, ya, kesyirikan, fil ibadati, dalam ibadah, fasadat, maka ibadah itu menjadi rusak. Kal hadatsi, seperti halnya hadas ya. Idza dakhala fi taharati, apabila masuk ke dalam taharah. Fa idza arafta, apabila engkau mengetahui anna syirka, bahwasanya syirik ya. Idza khalatal ibadata, apabila mencampuri ibadah, afsadaha, maka syirik itu akan merusaknya. Wa ahbatal amala, dan menghapuskan amal. Wa sara sahibuhu minal khalidina finari, dan jadilah ya pelakunya, itu pelaku kesyirikan, minal khalidina finari, termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Arafta, maka engkau mengetahui anna, bahwasanya ahamma, yang paling penting, ma alaika, apa-apa yang wajib atasmu, huwa ma'rifatu dhalika, yaitu mengetahui hal itu, yaitu kesyirikan. La'allallaha, mudah-mudahan Allah ayyukhallisaka, membebaskan dirimu, min hadhihi syabakati, dari perangkap ini. Wahiyya syirku billahi, yaitu syirik kepada Allah, alladhi qala Allahu ta'ala fihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai syirik ini, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, apabila dia dipersekutukan ya dengan sesuatu, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni apa-apa yaitu dosa yang berada di bawah tingkatan itu, yaitu tingkatan syirik, lima yasha'u, bagi siapa-siapa, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wadhalika bima'rifati arba'i kuwa'idah, dan hal itu adalah dengan mengetahui empat ya, arba'i kuwa'idah, empat kaidah, dzakarahallahu ta'ala, yang Allah sebutkan, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Demikian yang bisa kita bacakan atau kita ulang pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa memberikan ya semangat dan motivasi bagi kita untuk terus ya berlatih dan membaca kitab para ulama, dan kita akan mengambil faedah dari sisi ya materinya, yaitu kita mengetahui arti ataupun kosakata dari kalimat-kalimat yang ada. Demikian juga insyaallah kita akan mendapatkan faedah dari sisi bahasa Arab, yaitu kita akan terbiasa membaca kitab para ulama dan memahami apa yang mereka sampaikan. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang, masih bersama Risalah Al-Qawaidul Arba karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.